Engkau datang saat bintang-bintang ramah tersenyum, malam pun terasa hangat. Kurasa ini di dalam hati, percayalah. Engkau datang saat sinar rembulan menyentuh tubuhku, belayar lembut angin malam membawa sejuta kisah cinta. Senyummu membawa damai, segala rasa gundah di hati menghilang pergi. Yang saya